siapa yang akan mematikan kita, siapa yang kuasa melindungi kita, siapa yang memiliki ganjaran dan pahala, siapa yang memiliki surga, adakah yang lebih penting selain dari Allah? Saatnya Allah menjelaskan yang hak. Memang episode dengan sedang dihina, dihitnah, kata-kata. Nasib kita tidak ditentukan oleh perbuatan orang. Nasib kita dalam kekuasaan Allah. Bagi yang di depan ini sudah beberapa kali mendapatkan episode seperti ini. Sekarang lebih bersyukur. Kenapa? Karena goyangannya makin kecil di hati. Pada dulu sempat ada gempa 6, sekian skala Richter, sekarang 6, berapa. Harus kita terus kurang lebih begitu lah. Berharap tidak bisa berjalan dengan Allah. Tapi memang hidup ini berwarna. Jangan heran mata senang melihat warna. Sudah diceritakan kan? Sekarang masjid ini hitam. Lampunya hitam. Kesini orang pakai baju hitam. Ular. Kusin. Tapi warna-warni sedar. Telinga juga sukanya warna-warni. Suara yang monoton, kita harus berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa agar semuanya mendapat barokah, agar ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersabar secara tepat pada waktu berbanyak sedekah bisa mulai. Ibu ini dipuji Tuhan ini. Duh, senang gitu. Nggak yakin bahagia. Yang suami dapat menuju mimpi. Hanya beberapa saat saja senangnya. Coba nanti. Suami dapat menuju. Ini mama cantik sekali langsung awet muda kemerlang. Dia kata mama cantik sekali langsung awet muda kemerlang. Mama juga. Jalan merana. Ramanya ibu saya gini. Tapi kita galau dan gentar. Kenapa? Ketika episode warna-warni ini ada, pasti tidak galau larinya. Setiap kejadian yang tidak dicantolkan kepada Allah, jatuhnya gentar. Kenapa? Ini maunya Allah, kita tuh mengganggu dalam tanda kutip. Diganggu aja terus. Supaya apa? Supaya senyantai terus. Penyakit kita kalau tidak diganggu oleh Allah, lupa. Benar kan? Kita lebih bagus sahajinya. Kalau lagi ada masalah, hilang masalah, hilang sahajinya. Makanya orang-orang diganggu saja oleh mantanya. Ada aja. Ini makanya saudara hadir ke sini. Nah kalau lagi semangat, gak begitu semangat hadir. Ini raja-raja para muslim ini. Dah, mereka nyari apa-apa. Nyari Allah aja lah. Allah yang menguasai segala kejadian. Memang ada saatnya Allah mempres kita. Mempres. Dari tanah sini, sini makan, tanah makan, sini, dari bawah, apa? Supaya apa? Supaya nyerah kita ini. Ya Allah, wala quwwata illa billah. Nasihat ya Allah, maha daya. Udah rindu nih. Ampun. Gak ada jalan. Kemana dia lari? Ketika rindu lalu terpuruk, terpuruk, ambruk di hadapan Allah. Mengakui ketidakberdayaan, mengakui ini yang paling disukai Allah. Pada nanti yang ada kebijakan, bertanggung, saya punya pengalaman, saya tahu ilmunya, saya punya kawan, saya punya relasi. Ah, itu panjang ceritanya tuh. Ditentukan oleh Allah. Rekan-rekan sekalian, jangan tergiur oleh jabatan teman. Wah, teman saya ini bos. Lalu kita merasa bangga punya teman bos. Ternyata bos itu banyak dosa lagi. Wah, teman saya ini orang berpangkat. Teman saya ini artis terkenal. Ah, lewat. Ini bagi teman dengan pembantu yang baik. Berteman dengan krim servis yang mantap. Berteman dengan tukang cireng, ahli jujur. Tidak apa-apa. Oh, kamu gak boleh nafis, teman-temannya kelas rendah. Kelas rendah dalam pandangan manusia tertentu, gak apa-apa. Tapi pada kita keren menyebut nama ini, nama itu. Padahal di sisi Allah nama itu bukan neraka, neraka. Saya dipakai dengan pejabat ini, pejabat itu. Iya, itu aku belum dibeli. Sudah dibeli, sembunyikan potretnya ya. Tapi dipakai dengan saya juga yang disembunyikan, bukan yang potretnya. Ada pertanyaan gimana? Thank you. li'antusukum wa in ata'tum fayaha. Jadi tidak sembah dan sembah dengan membalas dan membalas itu omongan tidak pasti ada balasan. Jelas tidak nih. Maksud kita ingin membalas, tidak pakai kita balas, tidak pasti ada balasan. Yang perbuatan jelek akan dibalas luar dari kejelekannya. Makanya jangan nggak pengen nonton TV tapi jengkel. Nah, murid juga ya. Halo? Nah, semuanya ada episode ini. Tahu kan rahasianya? Rahasianya saum. Orang saum itu sabar. Lapar, sabar dia. Haus, sabar. Lemes, sabar. Tahu kenapa? Karena yakin ada azan maghrib. Yang satu dalam kelemasan itu apa bawa di depan kerup pindah ke kemasin bisa kuat sama lagi pahit-pahitnya hidup kita lagi sempit-sempitnya lagi menekan masalah batin tertekan dalam majasin sahabat. Yakinlah, tidak ada persoalan yang tak berujung. Fa inna ma'al ismi yusran, inna ma'al ismi yusran. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Satu kesulitan itu diapit dia kemudahan. Manusiawi tidak akan lepas batin, lepas fisik. Manusiawi itulah saat penghiburan dosa. Karena ada dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan ditekan oleh Allah sampai batin itu benar-benar itu saat kepala. Asal kita lari ke Allah nanti akan mengalami itu masa-masa begitu ya. Aduh, batin itu tertekan sekali. Ya, tahu dengan tahu caranya. Pasrahkan kepada Allah. Saya terima ambil. Rahimah wala kuwata illa billah. Hujung itu saja. Tiada daya, tiada upaya. Itu mengasih apa-apa. Hampir. Allah kita. Yang kita ngaku ketidakberdayaan kita. Tapi kalau ini Allah tidak dulu ya Allah. Saya masih punya kekuatan. Nah, itu kan tidak sangka nanti yang lebih menekan lagi. Asalnya kerbau, nanti gajah, mamut. Ya, ada lagi itu ya kan. Bagaimana untuk mengaktifkannya dari keadaan yang saat ini gitu. Kita ingin istiqamah di dalam Allah gitu. Tetapi kan biasanya banyak teman-teman yang kalau kita nggak mau berdoa mereka kita jangan nggak bawa gitu. Kita kenalan zaman gitu kan. Apa rezimnya disebut gitu? Jadi kita nggak tahu rezim disebut nggak tahu kenalan zaman. Enggak ada rindunya sih, cuma ya kita ada misalkan kita butuh sekama kita ada enggak dikucilkan gitu gitu. Dikucilkan gitu? Iya. Nah, tapi kita menandiri dengan Allah itu ada jalan apa? Apa? Oh, gimana? Untuk gimana siapnya gitu kita kaya sekama dengan Allah itu aja. Baik, lebih baik itu keharian. Saya kira cukup mengucapkan itu yang digunakan yang terakhir ya. Bergaul itu kan enggak seharian. Sewaktu-waktu. Dan tidak bisa ikut percintaan terlalu. Datang ketemu hormat, sopan, ketika mau maksiat, kita mulai menghindar. Bisa. Ah. Jangan takut dihina orang, takut dihina Allah. Nah, orang yang tidak punya apa-apa, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat, kecuali dengan izin Allah. Jangan takut disebut, wah kamu kurang gaul, emang begitu orang kita. Kamu makan tinggal, nah kita kan CLT di kampung. Biarinlah orang ngomong apa aja, yang paling penting benar dalam pandangan Allah. Insya Allah, kalau itu koma, Allah menjelaskan. Ada lagi? Beda-beda, ada yang jadi pelajar, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi bos, ada yang jadi masjid, beda-beda nih. Dan tiap orang punya jalur dekat dengan Allah. Bagaimana dari sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum, sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Saya ikut kepada penafsir, merubah nasib itu dengan takwa. Allah tidak akan merubah nasib kecuali dia merubah dirinya jadi ahli takwa. Jadi bukan merubah jadi pejabat, jadi ulah, jadi takwa. Allah sudah jadi takwa, Allah mengambil alih urusan dia. Sudah kita kan bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, rubah nasib itu kalau kita jadi ahli takwa. Kalau kita sudah takwa, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah ngajarin kamu. Ini banyak. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Begitu. Jadi nasib itu dirubah, bukan kita merubah nasib, kita jadi ahli takwa, Allah merubah nasib kita, sesuai dengan makom yang paling pas buat kita. Sekarang saudara Ahmad yang teraman, duduk di sini. Dan kalau beda jatahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ahya wa amin. ini kan cobaan, satu duduk di sini, tak belajar duduk di sana. Mana yang mulia, apa yang duduk di sini, belum tentu. Sama sekali belum tentu. Ustaz Adi, apa lebih mulia dari jamaah, belum tentu. Orang tidak punya ilmu, dengan orang punya ilmu, dia-dia yang tidak beramal, beda itu biasanya. Saudara tidak tahajud, karena belum nanti tahajud. Ngeklas aja. Jadi ikan, tahu ilmu tahajud, dia ini lulusan, dia-dia ini lulusan, IAIN tahu tahajud, itu juga. Sekali tidak tahajud, beda-beda sama. Tidak tahu, tidak mengamalkan. Tahu, tidak mengamalkan. Mana yang lebih gede dosanya? Kalau ini dosa dalam bentuk lumpur. Plok! Kebedean itu dosanya. Ini banyak yang sudah tahu tahajud. Tapi yang di depan bertiga ini, sudah tahu tahajud, nyuruh orang tahajud. Kalau dia nggak tahajud, gimana dosanya? Itu beton. Salam beton itu. Kalau yang tadi dosanya bisa dihapus pakai uang. Kalau orang yang tahu tidak mengamalkan dihapusnya pakai disiram pakai air. Ayam terang beton, tidak bisa disiram pakai air. Harus pakai mantil. Ada lagi yang lebih top. Ini di antara kita bertiga nih. Yang sudah tahu, nyuruh orang, dan dia berbuat seakan-akan sudah jadi ahli tahajud. Padahal dia tak tidak tahajud. Tentang tahajud itu mutlak. Air mata berlubang. Semakin siapa? Seakan-akan dia sudah tahajud. Padahal Allah tahu dia baru tahajud. Ibu, tahu dosanya apa? Itu motoran bajak. Pakai air, tidak bisa. Pakai mati, tidak bisa. Pakai apa? Gerindah. Tempatnya kayak gitu. Makanya bertiga ini malam. Memang sepertinya gaya di depan. Tempat Ustaz. Saya yang harus tempat. Sudah ya. Kebanyakan ngomong gitu jadi banyak soalan. Terakhir. Wah, banyak. Jadi kemana aja yang hilang dari Bandung? Yang mungkin merupakan aja tuh takut sama aja. Ustaz Ali ini luar biasa sahabat saya ini. Tahun berapa dulu ke DP itu? 98. Dia lah yang merintis terutama di Jakarta. Dan dalam istiqomah dan ikhlas. Adzan maghrib, adzan isya. Bagi kita ada adzan isya ya. Tapi kita masih ngaji, mana yang harus didahulukan? Hukum nyari ilmu apa? Hukum salat tepat waktu apa? Ya, bukan. Keutamaan. Kalau kita sudah menyebut ilmu yang yakin, ilmu mengenal Allah. Beda lagi dengan ilmu nyatet, ilmu dangdut, ya. Yang saya tahu wajib menuntut ilmu jalan tentu saja dengan batasan-batasan. Sesungguhnya kalau tidak salah sholat isya juga beberapa kali diakhirkan. Agak berani lah, karena memang kita sedang mencari ilmu mengenal Allah. Hukumnya wajib itu. Banyak ilmu, hati-hati ya. Jangan sampai ilmu itu hanya untuk dimulai saja. Nantinya jadi aman. Gimana saya belajar ilmu dagang? Bagus, usaha kita bisa menjadi pedagang yang profesional dan bertakwa. Kalau enggak kaya, siapa yang melarang? 9 dari 10 sahabat yang